cinta kepada dunia dan isinya, cinta kepada lain jenis yang disayanginya, cinta kepada harta yang dimilikinya, cinta kepada jabatan yang didudukinya, kadang melalaikan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Padahal semua cinta yang dirasakannya hanyalah fata morgana yang menipunya. As'adul ayyami yawmun ja'ana fi Muhammad. As'adul ayyami yawmun ja'ana fi Muhammad. Jama'an nasa wa wahad wa nida' al-haq radat. فأشد الدهر وغرات أسعد الأيام يوم أسعد الأيام يوم جاءنا في محمد أسعد الأيام يوم جاءنا في محمد جمعنا Ah. cinta hanya ridonya semata. Sanjungan atau cacian tak merubah pendirian. Hanya satu ku impikan, mardotillahi Tuhan. Cintai aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, temani aku karena Allah, maafkan aku karena Allah. Tiada cinta yang abadi, tiada cinta yang hakiki, dan tiada cinta suci